Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah ta'ala, secara khusus untuk jadwal ana akan kita manfaatkan untuk mengkaji kitab sirah insyaallah taala seterusnya sampai liburan ya, atau akhir Ramadan nanti. Nah, jadi untuk sementara kitab tauhid kita kosongkan, dan mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan setelah liburan. Na'am barakallahu fikum. Kita kembali ke pelajaran, kita lanjutkan insyaallah taala kitab Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Raudatul Anwar fi siratin Nabiyil Mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di mana pada pertemuan yang terakhir telah kita pelajari bersama tentang sejarah masuk Islamnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula kebingungannya orang-orang musyrik atas Islamnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya, yaitu izzatul islami wal muslimin bi islami Umar, kewibawaan Islam dan kaum muslimin dengan Islamnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dengan sebab Islamnya beliau, maka Islam dan muslimin menjadi berwibawa, dimulai kuat ya keberadaan umat Islam pada waktu itu. Faqala rahimahullahu ta'ala, ammal muslimuna faqad wajadu izzatan wa quwwatan kabiratan bi islami Umar. Adapun umat Islam, mereka mendapatkan kemuliaan, kekuatan yang besar, mendapatkan kewibawaan dan kekuatan yang besar dengan Islamnya Umar, dengan sebab masuknya Umar ke dalam Islam ini. Nah, faqad kanu qabla dzalika yusirran, yang mana mereka sebelumnya mengerjakan salat dengan sembunyi-sembunyi ya. Nah, sembunyi-sembunyi mereka mengerjakan salat sebelum masuknya Umar ke dalam Islam. Falamma aslama Umar qala, maka ketika Umar masuk Islam, dia mengatakan ya, punya usulan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga termasuk di antara gelarnya beliau adalah al-mulham, orang yang diberi ilham, cerdas begitu ya. Banyak punya ide dan usulan, yang mana kemudian ide dan usulannya ini banyak diterima Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan hampir-hampir dia katakan menyerupai wahyu. Nah, tapi itu semua hanya pemikirannya, ilhamnya Umar radhiyallahu taala anhu, tapi banyak yang mencocoki wahyu. Nah. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alasna 'alal haqqi, bukankah kita ini di atas kebenaran?" Ya. Bukankah kita di atas kebenaran? Wa in mitna aw hayyina, walaupun kita ini mati, demikian pula kita hidup. Kita mati, kita hidup pun juga di atas kebenaran. Tetap di atas al-haq. Naam. Qala bala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tentu. Ya, jelas kita tetap di atas kebenaran, kita mati, kita hidup ya di atas kebenaran. Maka beliau radhiyallahu taala anhu qala, "Fa fima al-ikhtifa?" Maka kenapa kita sembunyi-sembunyi? Kenapa kita masih sembunyi-sembunyi mengerjakan salat ini ya Rasulullah? Bukankah kita di atas kebenaran? Nah, begitu maksudnya. Naam. Artinya beliau punya ide ini untuk keluar dengan terang-terangan sebagaimana kata beliau, "Wallazi ba'atsaka bil haqq lanukhrijanna," demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, yakni demi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran, ya, benar-benar kita akan keluar, ya, kita pasti akan keluar. Tayyib, ini idenya Umar radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana? Fa kharaju bihi fi shaffaini. Akhirnya ide atau usulannya Umar ini diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaju bihi, maka umat Islam keluar, ya. Naam, dengan Umar tadi fi shaffaini. Salat dengan dua saf, ya. Keluar salat di Ka'bah dengan berbaris dua saf. Nah, terang-terangan, ya. Nah. Di sini pun juga ada pelajaran sebagaimana yang sempat ana singgung pada pertemuan yang lalu, ya. Kita ketahui bagaimana sifat kerasnya Umar radhiyallahu taala anhu, ya. Nah. Tapi sifat kerasnya beliau terbimbing, terarah oleh bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini penting, ya. Nah. Terkadang juga pun kita menghadapi yang seperti ini, ya. Nah. Kita punya rasa kecemburuan kepada kejelekan, ya, kebid'ahan, kemungkaran, muncul rasa emosi kita, marah kita, ya. Nah, ataupun juga di sisi yang lain ada ide-ide atau rencana-rencana atau kemauan, ya. Kita hendaknya mencontoh Umar radhiyallahu taala anhu agar tidak gegabah. Mencontohnya bagaimana? Minta bimbingan ilmu. Ya, minta bimbingan ilmu. Baik, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah enggak ada, minta bimbingan orang-orang yang berilmu. Nah, ini penting sekali. Nah. Terkadang orang punya sifat yang keras, sifat berani, sifat cemburu begitu, tapi kurang terbimbing, ya. Kurang terbimbing dengan ilmu, akhirnya ngawur tingkah lakunya, ya, sembrono, dan justru mendatangkan masalah, bukan hikmah jalan yang ditempuhnya, ya. Nah, maka demikian kita hendaknya meneladani Umar ini radhiyallahu taala anhu, ya, untuk senantiasa kita minta bimbingan daripada orang-orang ilmu. Barakallahu fikum. Enggak langsung cepat memvonis, ya. Nah, ini salah, mestinya begini, mestinya begitu dan macam-macam. Sementara itu cuma bermodalkan ilmunya yang pendek, ya. Nah, masih kurang ilmunya padahal. Tapi dia sudah merasa benar, yang lainnya salah. Nah. Baik. Maka di sini, ya, keluarlah umat Islam mengerjakan sholat dua shaf. Hamzatu fi ahadihima, Hamzah di salah satu daripada dua shaf tersebut, wa Umaru fil akhir, dan Umar di shaf yang lain, ya. Nah. Lahum kadidun ka kadidit tahin, mereka memiliki atau membawa kadid, semacam pasir yang halus, ya, sebagaimana halusnya atau lembutnya tepung, ya. Nah, wallahu a'lam bisawab terkait dengan masalah ini. Walhasil, hatta dakhulu al-masjidil haram, sampai mereka masuk ke Masjidil Haram, ya. Sampai mereka masuk ke Masjidil Haram, falamma nazarat ilaihi ma quraisyun, maka tatkala orang-orang Quraisy melihat mereka, ya, melihat mereka yang berbaris dua shaf tadi, asabathum kabatun, menimpa mereka kesedihan yang amat sangat sedih, ya. Menimpa orang-orang musyrik ini, orang-orang Quraisy ini kesedihan, lam yusibhum misluha, kesedihan yang tidak pernah menimpa mereka yang seperti itu kesedihannya. Amat sangat sedih sudah. Ya, amat sangat galau ini orang-orang musyrik tersebut. Nah, betul-betul musibah yang besar menimpa mereka. Tidak pernah mereka merasakan kesedihan musibah yang sebesar itu, ya, yang dirasakan oleh orang-orang Quraisy tersebut. Walidzalika sumiyal Faruq, oleh karena itu Umar radhiyallahu taala anhu dinamai, diberikan gelar dengan Al-Faruq, pembeda antara al-haq dan al-batil. Nampak, ya, terang-terangan, jelas, ya. Nah, mana yang hak, mana yang batil. Nah, dikarenakan peristiwa ini, ya, dikarenakan beliau punya ide, punya rencana tersebut untuk menampakkan al-haq tersebut di atas kebatilan, ya, di hadapan orang-orang Quraisy, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga qala Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud berkata, "Ma zilna a'izzatan mundu aslama Umaru." Ya, kami berwibawa, ya, sejak Islamnya Umar, ya. Nah, kami memiliki kewibawaan, ya, kemuliaan sejak Islamnya Umar radhiyallahu taala anhu. Wa qala, dan juga beliau mengatakan, "Ma kunna naqdir an nusalli 'indal Ka'bati hatta aslama Umar." Ya. Dahulu kami tidak mampu sholat di Ka'bah, ya, sampai Umar masuk Islam. Nah, sebagaimana telah kita baca sejarahnya, ya. Nah, sembunyi-sembunyi mereka sholat, taklim dan seterusnya di mana, ikhwan? Darul apa? Darul Arqam. Nah, maka pada saat itulah kemudian mereka terang-terangan beribadah sholat di Al-Ka'bah. Alhamdulillah. Wa qala Suhaib, Suhaib juga berkata, "Lamma aslama Umaru zaharal Islam." Tatkala Umar masuk Islam, maka jayalah Islam ini, ya. Nah, maka nampak kuat, berwibawa, ya, Islam tersebut. "Wa du'iya ilaihi 'alaniyatan." Dan didakwahkan kepada Islam ini secara terang-terangan, ya. Nah, taib, kemudian dengan terang-terangan, ya, ditegakkanlah dakwah kepada manusia ini, ya, yang mana kemarin-kemarin sebelumnya Rasul dan para sahabatnya dakwah dengan terang-terangan, kemudian mendapatkan berbagai macam reaksi yang keras dari orang-orang musyrik, ya, sampai hijrah dan sampai akhirnya sembunyi-sembunyi ya di Darul Arqam, dijadikan sebagai pusat dakwah, pendidikan, demikian pula tarbiyah ataupun juga ibadah, sembunyi-sembunyi ya. Namun tatkala ini ya, setelah peristiwa ini, maka kembali dakwah Islam itu ditegakkan dengan terang-terangan, alaniyatan. Wa jalasna haulal baiti halqan, dan kami pun juga duduk membuat halaqah di al-bait, yaitu di Ka'bah ya, di sekitar Ka'bah mereka duduk ya, melingkar membuat halaqah ya, barakallahu fikum, untuk berzikir, beribadah dan seterusnya. Watifna bil baiti, dan kami tawaf di Ka'bah ya. Nah, terang-terangan. Wantasofna mimman ghalaza alaina, dan kita tegakkan keadilan terhadap orang yang berbuat jahat, berbuat apa namanya, kejelekan kepada kami ya. Nah, sudah mulai berani ya, tampil terang-terangan untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan keadilan ya terhadap orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Waradadna alaihi ba'da ma ya'ti bihi ya. Naam. Waradadna alaihi ba'da ma ya'ti bihi, dan kami kembalikan kepadanya ya apa-apa yang dia bawa ya. Artinya dikembalikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya dari berbagai macam kezaliman, dari berbagai macam kejelekan. Naam. Nah, walhasil ini tahapan ya, tahapan Islam mulai beribawa di hadapan orang-orang Quraisy pada waktu itu. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dengan itu muncullah irdur raghaib wal mughriyat. Muncullah ide, tawaran ya. Tawaran apa ya kan? Bujukan dan rayuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi enggak henti-hentinya ahlul batil ya. Nah, untuk menggencarkan makarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sudah sekian peristiwa, berbagai macam tahapan menimpa umat Islam, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus ya. Penindasan, penganiayaan, kezoliman, ya, dan segala macam cara mereka usahakan, ya, untuk menundukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi enggak mampu. Tapi walaupun demikian, mereka enggak menyerah. Masih ada lagi, ya, bentuk makar tersebut, yaitu tawaran, ya, bujukan dan rayuan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang halus ya, cara yang halus, bukan cara kekerasan untuk menghentikan dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, mereka mau tampil dengan kekerasan sudah mikir-mikir lagi. Kaum muslimin sudah kuat, sudah berwibawa, ada Umar, ada Hamzah dan yang lain-lainnya ya. Maka diupayakan cara yang lain, enggak henti-hentinya ya. Barakallahu fikum. Faqala rahimahullah ta'ala, walamma ra'al musyrikuna quwwatal muslimin, tatkala orang-orang musyrik melihat kuatnya umat Islam ya, mereka melihat ya kuatnya kaum muslimin ya, wa syaukatahum ba'da islami Hamzah wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ya, dan kedudukan mereka, posisi mereka ya, setelah Islamnya Hamzah dan Umar radhiyallahu taala anhuma, ijtama'u lisyura bainahum, ijtama'u lisyura bainahum, maka mereka berkumpul untuk bermusyawarah di antara mereka ya. Nah, lagi-lagi mereka mengadakan cara ya, sehingga mereka ngumpul bermusyawarah rapat ya, di antara mereka, di antara orang-orang musyrikin ini. Naam. Wa liyufakkiru fi ansabi khutwatin yaqumuna biha fi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Ya. Wa liyufakkiru, dan mereka berkumpul untuk memikirkan, ya, fi ansabi khutwatin, cara yang paling tepat, ya, memikirkan cara yang paling tepat, yaqumuna biha fi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin, cara yang tepat untuk menghadapi, ya, untuk menghadapi, ya, urusannya Rasulullah atau dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam ini. Naam. Barakallahu fikum. Nah, ini mereka berpikir mencari jalan atau cara yang paling tepat, ya. Naam, untuk menghadapi permasalahannya Rasul dan kaum muslimin ini daripada dakwah dan Islam yang mereka bawa. Faqala lahum Utbah ibn Rabi'ah al-Absyami. Ya. Maka Utbah bin Rabi'ah al-Absyami dia berkata kepada teman-temannya orang-orang musyrik, ya, min bani Abdi Syamsin ibni Abdi Manaf, dia itu dari keturunan Abdus Syams, ya, bin Abdi Manaf. Wa kana sayyidan, yang dia itu adalah seorang pimpinan, seorang tokoh, ya, muta'an fi qaumihi, yang ditaati oleh kaumnya, ya, omongannya didengar, ya, dan juga ditaati ucapan tersebut, ya. Naam. Utbah ibnu Rabi'ah. Utbah ibnu Rabi'ah. Dia mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, wahai para jamaah sekalian, kata dia, ala aqumu li Muhammadin fa'ukallimahu, ya, bagaimana menurut kalian, ya, aku menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu aku akan berbicara dengannya, ya. Naam. Wa u'ridu 'alaihi umuran, dan aku tawarkan kepadanya beberapa perkara, ya. Akan aku tawarkan kepadanya beberapa perkara. La'allahu yaqbalu ba'daha fa nu'tihi iyyaha. Ya. Semoga dia menerima sebagiannya, ya. Menerima sebagian tawaran tersebut, fanu'tihi, lalu kita berikan apa yang dia mau tersebut, ya. Wa yakufu 'anna, ya. Dan dia menghentikan, ya, apa namanya, dakwahnya kepada kita ini. Nah, itu tujuannya, ya. Intinya targetnya adalah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan dakwahnya, memusuhi kita ini agar dia berhenti, ya, mencela Tuhan-Tuhan kita, demikian tidak mencela bapak-bapak kita, ya. Akan aku tawarkan kepadanya beberapa hal, semoga dia bisa menerimanya, dan akan kita berikan kepadanya apa yang dia mau. Nah, jadi ini mau ramah tamah, ya. Nah, barakallahu fikum. Mau ramah tamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Faqalu, lalu mereka mengatakan, teman-temannya yang mengatakan, bala ya Abul Walid, tentu, ya. Naam. Tentu wahai Abul Walid, kunyahnya siapa? Kunyahnya Utbah ibn Rabi'ah, ya. Ya jelas boleh kalau begitu, enggak apa-apa, faddal. Nah, faqum ilaihi fakallimhu. Kamu berangkat ke dia, yaitu temuilah dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berbicaralah dengannya. Ya, sampaikanlah tawaran tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disetujui, ya, oleh para jamaah Quraisy ini. Fa dhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa jalisun fil masjid wahdahu. Dalam keadaan beliau sedang duduk di masjid sendirian. Ya. Tidak ada para sahabat yang lain yang menemaninya. Ya. Duduk sendirian di masjid. Ya. Nah. Enggak ada yang lain. Faqala ya ibna akhi, lalu Utbah mengatakan, "Wahai putra saudaraku." Ya. Wahai putra saudaraku. Nah. Innaka min haitsu qad 'alimta. Engkau ini sebagaimana yang engkau ketahui, ya. Naam. Artinya keberadaanmu ini, ya. Keberadaanmu wahai Rasulullah SAW adalah ini orang yang sebagaimana kamu ketahui, ya. Yaitu min khiyarina hasaban wa nasaban. Ya. Engkau yang terbaik di antara kami ini, ya, kedudukannya dan nasabnya diakui, ya. Barakallahu fikum, tentang tingginya kedudukan beliau, ya. Orang terhormat, bukan orang sembarangan, demikian pula nasabnya, nasab yang mulia, nasab yang tinggi, ya. Wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin 'azimin, dan engkau datang kepada kaummu dengan membawa permasalahan yang besar. Artinya dengan dakwahmu ini, ya, dengan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam engkau membawa permasalahan yang besar ini, ya. Naam. Farraqta bihi jama'atahum, kamu memecah belah, mencerai-beraikan jamaahnya mereka. Kamu mencerai-beraikan manusia ini. Mencerai-beraikan kaum ini. Naam. Barakallahu fikum. Ini tuduhan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Naam. Demikian pula tuduhan yang batil ini pun juga diarahkan kepada ahli sunnah wal jamaah. Dengan dakwanya yang hak, dengan dakwah tauhid, dengan dakwah sunnahnya. Pun juga demikian. Ya, dilemparkan tuduhan kepada ahlul hak, kepada ahli sunnah. Dengan tuduhan bahwa kalian memecah belah umat. Sama saja dengan tuduhannya orang-orang musyrik. Ya. Nah. Allah musta'an. Sebenarnya keberadaan yang terpecah belah ini adalah mereka-mereka yang memisahkan diri daripada al-haq, memisahkan diri daripada kebenaran, daripada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perpecahan tersebut, menyempal, memisahkan diri daripada al-haq, sehingga ketika dakwah, ya, ditegakkan mengajak kepada kebenaran, sebenarnya adalah mengajak kepada persatuan, bukan mencerai-beraikan manusia. Nah, barakallahu fikum. Jadi enggak usah heran, enggak usah kaget, mecah belah umat kamu ini, mecah belah umat ini. Lagu lama, ya. Nah, Rasul pun juga demikian, sudah dituduh dengan tuduhan memecah belah umat. Nah. Wasafa ahlamahum, dan juga engkau menganggap bodoh pemikiran-pemikiran mereka, ya. Pemikiran-pemikiran orang-orang Quraisy tersebut engkau anggap sebagai kedunguan, sebagai kebodohan. Ya. Nah. Memang demikian keadaannya. Ya. Memang itu merupakan suatu kedunguan, ketololan, kebodohan tatkala mereka tidak menerima al-haq. Walaupun itu muncul daripada orang yang paling cerdas sekalipun. Hakikatnya adalah as-safi, kedunguan tatkala mereka tidak menerima al-haq. Nah. Wa'ibta alihatahum wa dinahum, dan engkau juga mencela, ya, tuhan-tuhan mereka, berhala-berhala mereka ini, ya, dan agamanya mereka. Ini orang-orang Quraisy tersebut, ya. Nah. Wa kafarta man madha min abaihim, dan engkau juga mengkafirkan, ya, daripada bapak-bapak mereka yang telah lalu, yang telah lewat, juga engkau katakan sebagai orang-orang kafir, ya. Naam. Barakallahu fikum. Fasma' minni, maka dengarkanlah ucapanku, ya. Kata siapa ikhwan? Utbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. U'ridu 'alaika umuran. Aku tawarkan kepada engkau beberapa perkara. Ya, ini ramah tamah, ya. Nah, aku tawarkan kepada engkau beberapa perkara. Tanzur fiha, kamu lihat, kamu pikirkan, ya. Kamu pertimbangkan pada perkara-perkara tersebut yang aku tawarkan tersebut. La'allaka taqbalu minha ba'daha, mungkin engkau bisa menerima dari tawaran tersebut sebagiannya, ya. Coba kamu pikirkan, kamu pertimbangkan, ya. Mungkin engkau bisa menerimanya, ya. Ini ucapan Utbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul ya Abul Walid asma'." Katakanlah wahai Abul Walid, akan aku dengarkan. Coba sampaikan. Tawaran apa itu? Akan aku dengarkan wahai Abul Walid, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala ya bana akhi. Ya, dipanggil dengan panggilan kelembutan ini, ya. Abul Walid, ya, Utbah mengatakan, "Wahai putra saudaraku, in kunta turidu bimaji'ta bihi min hadzal amri malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarana malan." Ya. In kunta turid, jika kamu mau, ya. Naam. Bimaji'ta bihi min hadzal amri malan, jika engkau menginginkan dari apa yang kau bawa ini, artinya daripada dakwahmu ini yang kamu bawa ini, engkau menginginkan harta malan, ya. Tayib. Jama'na laka min amwalina. Akan kami kumpulkan kepada engkau ini daripada harta benda kami. Penggalangan dana, kumpulkan untuk Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau memang dakwah engkau ini memang kepingin harta, akan kami kumpulkan, akan kami berikan kepada engkau, sehingga hatta takuna aktsara malan, sehingga engkau menjadi orang yang paling banyak hartanya, sehingga engkau akan menjadi orang yang paling kaya raya, ya. Nah, ini yang pertama. Pingin apa kamu rupanya? Pingin harta dengan dakwahmu ini, ya. Tak berikan, begitu kata Utbah ini. Nah, tawaran yang pertama. Tapi tentunya syaratnya apa? Targetnya apa tadi, Ikhwan? Agar menghentikan dakwahnya, kan begitu, ya? Itu tujuannya. Wa in kunta turidu bihi syarafan sawadnaka 'alaina hatta la naqta'a amra dunaka. Naam. Wa in kunta turid bihi syarafan, jika kamu menginginkan kemuliaan, ya, nah, ingin jadi orang yang terhormat, gitu ya, itu yang kamu cari. Sawadnaka 'alaina, akan kami jadikan engkau ini pimpinan kami, ya, orang yang kami muliakan di atas kita, akan kami hormati engkau di atas kami, wahai Rasul SAW. Hatta lanaqta amran dunaka, ya. Nah, sehingga kami tidak memutuskan suatu perkara di bawah kehendakmu, ya. Artinya semua perkara ini tetap engkau yang memutuskannya, kami berjalan di belakangmu, ya, begitu. Nah, sudahlah, semuanya nanti engkau yang memutuskannya, kami berjalan di belakangmu. Ini perkara yang kedua yang ditawarkan, ya, kemuliaan, kehormatan, ya. Nah, yang ketiga, wa in kunta turidu bihi mulkan malaknaka 'alaika 'alaina. Jika engkau menginginkan kekuasaan, ya, kerajaan, ya, kami berikan kepada engkau kekuasaan kerajaan tersebut di atas kami. Ya. Jadi engkau sebagai penguasanya. Tapi kami sebagai rakyatnya, sebagai bawahannya. Nah. Itu yang keberapa, ikhwan? Yang ketiga. Ya. Nah. Kekuasaan. Tapi yang keempat, wa in kana bikal ba'ah fakhtar ayya nisa'i Quraisyin syi'ta. Ya. Wa in kana bikal ba'ah, jika engkau ini ingin menikah, ya. Fakhtar ayya nisa'i Quraisyin, ya. Maka pilihlah wanita Quraisy mana yang engkau mau, syi'ta, yang engkau inginkan, ya. Kamu pilih, ya. Wanita Quraisy mana yang kau inginkan? Falanuzawwijaka asyron. Lalu akan kami nikahkan engkau dengan 10 orang wanita Quraisy. Masyaallah. Nah, akan kami nikahkan engkau ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 10 orang wanita Quraisy. Ya. Kamu pilih mana yang kau sukai. Barakallahu fikum. Itu yang keberapa, ikhwan? Yang keempat. Yang kelima, wa in kana hadzal ladzi ya'tika ra'yan minal jinni, ya. Ini dianggap mungkin kamu ini kesurupan, ya. Naam. Jika pemikiran, pandangan yang datang kepadamu ini wahai Muhammad minal jinni dari jin, ya. Artinya kamu itu dihinggapi jin, kesurupan jin, diikuti jin, ya. Nah, barakallahu fikum. Kan kadang-kadang ada sampai sekarang ini orang yang aneh-aneh, ya. Barakallahu fikum, diikuti jin, ya. Nah, walhasil, kalau memang kamu itu diikuti jin, sehingga kamu punya berbagai macam pemikiran yang aneh ini, ya. La tastati'u raddahu, kamu tidak bisa melepaskannya. Tidak bisa kamu ini untuk menolaknya, ya, tetap terpengaruh dengan apa? Dengan pengaruhnya jin, kamu enggak bisa menolaknya. An-nafsika, dari dirimu sendiri. Talabna laka at-tibba, ya. Kami cari tabib, ya, untukmu agar bisa mengobatimu. Ya. Nah, jadi kami cari apa namanya obatnya, ya. Taib untukmu agar engkau ini bisa lepas dari jin tersebut yang menguasaimu, ya. Nah, wabazalna fihi amwalana, dan kami kerahkan harta benda kami untuk pengobatan ini. Masya Allah. Nah, hatta nabra'aka minhu, sampai kami bisa melepaskannya, sampai kami bisa menyembuhkanmu, ya, dari penyakit tersebut, dari kesurupan ataupun juga dari ketempelan jin tadi, ya. Fa innahu rubbama ghalaba tabi'u 'ala ar-rajul, karena terkadang, ya, at-tabi' yang mengikuti, yang menempel ini jin tersebut, ya, bisa menguasai manusia, ya. Terkadang jin at-tabi' yang mengikuti tersebut itu bisa menguasai manusia, ya, kata Utsbah ini. Hatta yudawa minhu, sampai bisa lepas dari pengaruh jin tersebut ketika diobati, ya, daripada penyakit tersebut, ya. Nah, demikian kata Utsbah tersebut. Barakallahu fikum. Beberapa tawaran kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Tentunya ini merupakan tawaran yang amat sangat rendah, ya. Amat sangat rendah. Barakallahu fikum. Maka Nabi SAW berkata, faqala sallallahu alaihi wa sallam, awqad faraghta ya Abul Walid, apakah sudah selesai wahai Abul Walid? Sudah ini saja yang kamu sampaikan? Sudah ini saja tawaranmu wahai Abul Walid? Qala na'am. Abu Walid mengatakan, ya, ini saja sudah, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, qala fasma' minni, maka dengarkanlah ucapan kalimat dariku, ya. Nah, barakallahu fikum. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW, maka dengarkanlah omonganku, ya. Qala af'al, ya akan aku kerjakan. Kata Abul Walid. Naam. Kata Utbah tadi, ya siap. Gitu ya. Faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW membaca ayat sebagai bentuk jawabannya. Sebagai bentuk jawabannya, ya. Kepada Utbah ini. Barakallahu fikum. Beliau bacakan surat Fussilat 1 sampai 5, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minarrahmanirrahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Bashiran wa nadhiran fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Ya. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Inilah Alkitab Al-Qur'an yang diturunkan dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kitabun fusilat ayatuhu, ya. Suatu kitab yang diturunkan, yang diterangkan padanya ayat-ayat tersebut, ya. Qur'anan Arabiyan, ya, yang bisa dibaca dengan bahasa Arab, liqaumin ya'lamun, untuk kaum yang mengetahuinya. Bashiran wa nadhira, sebagai kitab yang memberikan kabar gembira dan peringatan. Fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un. Lalu ternyata kebanyakan mereka ini, kebanyakan manusia ini berpaling darinya. Fahum la yasma'un, mereka tidak mau mendengarkannya. Ya. Wa qalu qulubuna fi akinnatin. Dan mereka mengatakan hati-hati kami ini berada dalam tutupan. Ya. Tertutup hati mereka ini dalam suatu tutupan. Mimma tad'una ilaihi, dari apa yang kamu dakwahkan padanya. Ya. Wa fi adhanina waqrun, dan juga pada telinga kami ini juga demikian ada sumbatan. Ya. Wa min bainina wa bainika hijabun, dan juga antara kami dan antara kamu ada hijab, penutup tirai, ya. Fa'mal innana 'amilun, maka laksanakanlah, amalkanlah, sesungguhnya kami adalah yang mengamalkannya. Naam. 5 ayat dibacakan kemudian. Wa madu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus membacakan ayat kepada Utbah tersebut. Wa huwa yastami'u minhu. Wa huwa yastami'u minhu, dan Utbah ini mendengarkannya. Ya, mendengarkan ayat tersebut. Wa qad alqa yadayhi khalfa dhahrihi. Ya, dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Ya, Utbah ini meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, mu'tamidan 'alaihima, dengan bersandarkan pada kedua tangan tersebut. Ya, di belakang punggungnya bersandarkan pada tangannya, begitu. Naam. Barakallahu fikum. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qoulihi ta'ala, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada firman Allah Ta'ala, fa in a'radu, ya, ini ancaman dan peringatan, ya. Fa in a'radu, maka jika mereka berpaling, faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa samud, ya, maka katakanlah wahai Muhammad, aku peringatkan kalian dengan petir seperti petirnya yang menimpa kaum 'ad dan kaum samud, yang menghancurkan dan membinasakan mereka. Ya. Barakallahu fikum. Akhirnya ini Utbah ini pucat, ya. Berubah wajahnya nanti ketika bertemu dengan kaumnya. Barakallahu fikum. Wadu'a Utbatu yadahu ala fami Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Tatkala beliau sampai pada ini, Utbah meletakkan tangannya di lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya agar menghentikan bacaannya. Ya. Naam, dia letakkan tangannya di lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa nashadahu Allah warrahim warrahima makhafata an yaqa'a dzalika. Dan dia bersumpah memohon kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atas nama Allah, ya, yang maha penyayang ini, ya, dikarenakan dia takut, ya, Thayyib akan menimpa itu kepadanya, ya, daripada azab, daripada so'iqah tadi, petir yang menyambar, yang menimpa kaum Samud dan Ad, ya, dia takut dengan itu, ya. Wa qala hasbuk, ya, dan ini Utsman mengatakan cukup, ya, cukup. Dia minta kepada Rasulullah SAW agar menghentikan bacaannya. Sudah, qala cukup, gitu. Barakallahu fikum. Nah. Faqala rahimahullahu ta'ala. Walamma antaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sajada sajada. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada ayat as-sajadah, ya, maka beliau sujud, ya. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, sami'ta ya Abul Walid, kamu dengar wahai Abul Walid, ya. Sudah kamu dengarkan ayat-ayat tersebut wahai Abul Walid? Qala sami'tu, ya, aku dengar. Ya, kata Abul Walid. Qala fa anta wa dzak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, maka itu kamu dan urusanmu, ya, dengan ayat tersebut. Terserah kamu sudah. Ya, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada Abul Walid. Nah, kamu sudah dengar, ya, sekarang yang terserah kamu, ya. Naam. Demikian kata Rasul alaihi salatu wasalam. Barakallahu fikum. Rasul tidak menggubris sama sekali tawaran-tawaran tersebut. Justru Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan peringatan-peringatan kepada Abul Walid. Naam. Sehingga bagaimana sekarang keadaan kejiwaan daripada Abul Walid? Kita baca. Faqama Utbah ila ashabihi, lalu pergilah pulang, ya, kembali Utbah Abul Walid ini kepada teman-temannya. Ya. Faqala ba'duhum li ba'din, maka sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, teman-temannya Walid tadi, Abul Walid, orang-orang Quraisy ini saling berbisik-bisik di antara mereka, ya. Nahlifu billah, ya. Nahlifu billah, kami bersumpah atas nama Allah, kata mereka, ya. Laqad ja'akum Abul Walid bighairil wajhi allazi dhahaba bihi. Ya. Sungguh-sungguh telah datang Abul Walid pada kalian ini dengan wajah yang lain daripada yang dia berangkat sebelumnya. Artinya bagaimana, ikhwan? Wajahnya sekarang berubah. Abul Walid berubah wajahnya. Ya, setelah mendengarkan ayat-ayat tersebut, tidak sebagaimana ketika dia pergi menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam, berubah wajahnya ini. Ya. Goncang dia mendengarkan ayat-ayat tersebut. Lain sudah, ya. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum, falamma jalasa ilaihim, ya. Maka tatkala Abul Walid duduk bersama mereka, ya, dengan teman-teman tersebut. Qalu ma warauka ya Abul Walid. Mereka mengatakan, ada apa di belakangmu wahai Abul Walid? Jadi apa yang ada di pikiranmu ini wahai Abul Walid, ya, sampai kamu berubah seperti itu? Ada apa rupanya? Qala, kata Abul Walid, warai, di belakangku, di pikiranku ini, anni sami'tu qawlan wallahi ma sami'tu mithlahu qattu. Ya. Aku telah mendengarkan suatu ucapan yang demi Allah tidak pernah aku mendengarkan ucapan sama sekali seperti itu. Ya. Nah, tidak pernah sama sekali aku mendengarkan ucapan-ucapan seperti itu. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang amat sangat ajaib. Wallahi ma huwa bisyi'ri wala bisihri bil kahana. Demi Allah, ucapan itu, yakni yang dibacakan Rasul tadi, itu bukan syair, bukan pula sihir, bukan pula mantra-mantranya dukun, ya. Demikian kata Abul Walid. Naam. Ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, kata Abu Walid, ati'uni, taatilah aku, ikuti aku. Ya. Waj'aluha waj'aluha li wa khallu baina hadzal rajuli wa baina ma huwa fihi fa'taziluhu. Ya. Naam. Taati aku, ikuti aku, kata Abu Walid, dan jadikanlah masalah itu, masalah dakwanya Rasul SAW ini, ya. Naam. Berikan, pasrahkan kepada diriku, ya. Naam. Wa khallu baina hadzal rajul wa baina ma huwa, ya, wa baina ma huwa fi. Dan biarkanlah laki-laki itu, ya. Biarkanlah saja Nabi Muhammad SAW dan antara apa yang ada pada dirinya, yaitu dakwah, demikian pula Islam yang beliau bawa. Sudah, biarkan saja. Jangan diganggu, gitu maksudnya. Baik, fa'taziluhu, tinggalkanlah dia. Ya. Tinggalkanlah Rasulullah alaihi wasallam, jangan diganggu, jangan diapa-apakan. Jangan diutik-utik. Ini sudah merasa kapok ini. Ya, Abul Walid ini. Barakallahu fikum. Fa wallahi, maka demi Allah, la yakunanna liqaulihi allazi sami'tu minhu naba'un 'adzim. Ya, demi Allah, ya, akan muncul daripada ucapannya tersebut yang aku dengarkan, yaitu ucapan Rasul, ayat yang dibacakan kepada Abul Walid tersebut, ini akan menjadi berita yang amat sangat besar. Ya. Berita yang amat sangat menggemparkan manusia. Nah, fa in tusibhul arabu, ya, faqad kafaitumuhu bighairikum. Jika ada orang Arab yang menimpakan musibah, yang menimpakan kejelekan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sudah mencukupi kalian, ya. Bighairikum, tanpa sebab kalian. Artinya kalau misalnya ada orang Arab selain kalian, sudah, kalian jangan sibuk-sibuk lagi. Sudah cukup dengan musibah yang mereka timpakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Sudah, kalian jangan ikut-ikut begitu. Enggak usah repot-repot sudah. Biarkan orang lain saja. Yang kalau mau menyerang Rasul, biarkan mereka saja begitu. Bisa dipahami? Nah. Barakallahu fikum. Wa in yadhhara 'alal arabi famulkuhu mulkukum. Ya. Tapi kalau dia itu menyemengai orang Arab, kalau dia itu menguasai bangsa Arab, maka kekuasaannya pun juga kekuasaannya kalian, artinya kalian juga aman juga, ya. Wa izzuhu izzukum, demikian pula keibawaannya, kemuliaannya pun juga merupakan kemuliaan kalian juga. Udah, jangan ganggu dia, gitu maksudnya, ya. Wa kuntum as'adan nasi bihi, dan kalian adalah manusia yang paling berbahagia dengan Rasul SAW. Barakallahu fikum. Artinya ini Abul Walid menyerah sudah. Dan bahkan mengajak kepada teman-temannya agar jangan sampai ganggu Rasul lagi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kalau mereka mengatakan, teman-temannya mengatakan, saharaka wallah ya Abul Walid, dia telah menyihirmu, ya. Wahai Abul Walid, wallahi demi Allah dia telah menyihirmu. Artinya mereka beranggapan Abul Walid kena sihirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, qala Abul Walid mengatakan, hadza ra'yi fihi, ini pendapatku tentang dia, ya. Naam, ini pendapatku tentang dia. Fasna'u ma badalakum, sudah, kalian kerjakan saja apa yang nampak bagi kalian. Sudah, aku enggak ikut-ikut. Kalau kalian enggak mau ikuti pendapatku, sudah, terserah kalian. Kata siapa? Abul Walid kepada teman-temannya. Walhasil menyerah ini Abul Walid, gagal total tawarannya tersebut. Barakallahu fikum. Nah, banyak pelajaran yang sangat besar di sini, ikhwan, ya. Di antaranya yang paling besar, dan ini merupakan manhaj dakwah salafiyah, yang mana sebenarnya ini pun juga manhaj dakwah Rasul alaihi salatu wasallam, adalah apa, ikhwan? Ad-da'wah ilallah. Nah, dengan bagaimana kita meneladani, mengikuti jejak dakwanya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bagaimana bentuknya? Beliau ditawari dengan apa, ikhwan? Kemuliaan, kekuasaan. Toh pun juga tidak beliau hiraukan itu, tidak beliau ambil. Tetap beliau berdakwah, memberikan peringatan dan kabar gembira kepada manusia. Tidak sebagaimana sebagian kaum muslimin Di hari-hari ini, ya, yang berdakwah dengan dakwah politik, kita kuasai kekuasaan, kita atur dari atas. Nah, tidak demikian Rasulullah SAW. Ini penting sekali. Amat sangat penting sekali untuk kita semuanya. Inilah dakwah salaf. Dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, dakwah kepada manusia, sampaikan kepada manusia. Tayib, tidak sebagaimana dakwahnya mereka ahli bid'ah dan juga hizbiyyin, kita ambil kekuasaan dari atas, kita atur manusia dari atas, tidak demikian. Yang mana kemudian dari sini banyak pula yang tergelincir, tertipu pula dari saudara-saudara kita yang kemarin ngaji sama kita. Yang kemarin mereka katanya salafi, salafi, salafi. Tapi kemudian ketika ramai-ramai pemilu ikut dalam perayaan-perayaan pemilu tersebut, gabung dengan partai-partai yang ada. Barakallahu fikum. Untuk menguasai kekuasaan tersebut. Barakallahu fikum. Jangan tergelincir, jangan tertipu, ya. Tetap kokoh dengan dakwah sebagaimana dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tayyib. Dan tentunya masih amat sangat banyak lagi, ya, berbagai macam pelajaran yang lainnya. Insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.